Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuh. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mencoba untuk mengetengahkan kepada saudara-saudara penafsiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 51 dan 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat kepadanya selama 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalannya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Fir'aun, maka Allah memberikan kepada mereka manhaj hidup, ya, aturan hidup, yaitu kitab Taurat yang diambil oleh Nabi Musa selama 40 malam. Kata-kata al-wa'du di dalam bahasa Al-Quran ini, yang konteks bahasa ayat ini adalah wa'adna, adalah janji baik. Kalau janji buruk disebut al-wa'id. Maka sebenarnya manhaj atau aturan yang diperoleh Nabi Musa itu minimal hanya 30 malam. Namun kemudian Allah menyempurnakannya dengan 10 malam berikutnya. Hal ini kita lihat pada surah Al-A'raf ayat ke-7. Ayat ke-142. Dan telah kami jadikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah itu dengan separuh malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan pergi ke Bukit Tursina untuk mengambil wahyu ini? Summa takhadhtumul 'ijla. Kemudian engkau wahai Bani Israel secara bersamaan bersepakat menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Wa antum zalimun. Ini adalah perbuatan yang zalim. Maka kalau kita lihat di sini, ada satu kecenderungan pada diri manusia, khususnya Bani Israel, yaitu kecenderungan materialisme yang tinggi. Seolah-olah mereka itu tidak menganggap Tuhan kalau tidak bisa dinampak, tidak menganggap suatu yang agung kalau tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Yang kesemuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kehancuran. Sebab tidak semua yang nampak itu adalah merupakan suatu yang sangat tinggi nilainya. Allah mengajarkan di sini ada hal yang lain, yaitu bahwasanya wahyu, nilai-nilai spiritual yang sama sekali tidak nampak oleh manusia, tapi itu lebih tinggi nilainya daripada pada yang materi berbentuk benda. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan Israel, kecenderungan Yahudi sampai sekarang adalah kecenderungan eksploitasi dunia sebesar-besarnya untuk kepentingan materi mereka, kepentingan kehidupan mereka di dunia ini. Iya, Ustaz Hanafi, di sini kita menemukan Allah selalu menggunakan kata-kata lailah, iya, malam hari. Dan sebenarnya kita orang Indonesia selalu menggunakan hari siang. Siang. Nah, di Arab sana atau lebih tepatnya Al-Qur'an selalu menggunakan 40 malam, bukan 40 hari. Apa rahasia malam kok bukan hari dalam Al-Qur'an ini, Ustaz Hanafi? Nah, jadi kita melihat bahwasanya ketika agama berbicara tentang lail, ya, tidak tentang hari, sebab masa tidak bisa dibatasi jika hanya berdasarkan siang. Ya, bundaran matahari misalnya tidak dapat dijadikan standar waktu, baik itu di awal, tengah maupun akhir. Tetapi bila malam, dengan hanya memandang bulan, kita dapat melihat batasan waktu. Sabit awal bulan, terang bulan adalah pertengahan, dan terusnya akhir bulan masuk bulan sabit lagi. Jadi kalaupun tidak ada kalender, kita masih tahu lah bahwa sekarang ini sudah masuk awal bulan gitu ya. Misalnya bulan sabit sampai pertengahan, berarti 10 malam sudah berlalu. Benar, nanti pertengahannya, pertengahan kedua, berarti itu bulan purnama. Pertengahan ketiga sudah ujung, berarti penghitungan Ramadan berdasarkan malam kan? Jelas. Malam Ramadan jelas. Nampak bulan puasa, habis bulan berbuka, walaupun cuma 29 hari. Kecuali hari Arafah, siang itu kau tuh siang ya. Yaum Arafah. Iya, benar sekali. Kemudian Ustaz, di sini juga menarik Ustaz, yang saya lebih ingin mengkaji tentang masalah anak lembu ini Ustaz. Iya. Ini apakah ada kaitannya dengan kepercayaan daripada agama yang lain ini Ustaz, seperti agama Hindu begitu Ustaz, atau lebih tepat pertanyaannya, mengapa mereka mengambil anak lembu sebagai sesembahan ini Ustaz? Iya. Kita coba untuk meriset ke dalam budaya mereka. Kita yakini bahwasanya budaya-budaya yang kuno, bukan hanya Israel saja ya. Orang-orang Samiro juga punya budaya kuno. Orang-orang India juga punya budaya kuno. Mesir termasuk juga Bizantium, Romawi. Nah ini kita lihat dari dulu memang nama budaya itu tidak bisa terlepas dari satu dengan yang lain. Ada pertukaran budaya. Karena dulu manusia di dunia ini juga berdagang, berkunjung, saling perang, saling menguasai. Nah, tentunya kalau saya melihat mereka sangat terkesan dengan budaya Hindu. Hindu kuno maksud saya, yang menjadikan lembu sebagai Tuhan. Nah mereka mencoba untuk menjadikannya juga sebagai Tuhan. Kebetulan pas masa itu, ini kan Nabi hanya cuma tinggal satu sih, itu Nabi Harun. Nabi Harun ini pada waktu Nabi Musa berangkat tidak dianggap ada oleh orang-orang Yahudi ya, walaupun sudah dititipkan kepada Harun ini, jaga ini orang ini. Nabi Harun tak sanggup. Kenapa? Nabi Harun saja hampir setewas mereka buat ya kan? Kalau bisa saya menambahkan sini Ustaz Hanafi, bahwa ketika kita di Mesir itu, sebenarnya kenapa kok sampai ada bakoro sapi gitu ya. Ini pernyataan yang salah, bahwa bakoro itu sapi betina, sebenarnya salah. Bakoro itu artinya seekor sapi. Tamar butoh itu bukan di taknis tapi lil mufroda. Dan di sini ada aijel yang kita kaji. Kenapa kok ceritanya sapi atau lembu? Rupanya ada pernyataan bahwa masyarakat Mesir dan seluruh masyarakat pada masa itu tidak bisa lepas dari namanya sapi. Betul. Membajak sawah dengan sapi. Mengangkat. Minuman susu sapi. Kejunya dari sapi. Menteganya dari sapi. Kemudian semua daging diperoleh dari sapi. Sehingga kalau misalnya mereka itu mencintai sapi, sangat wajar. Sama kasusnya di India begitu juga. Mesir begitu juga, sampai di Jawa pun begitu katanya. Kotoran sapi itu begitu mukjizat gitu ya, menyembuhkan obat. Jadi ada kerbau selamat. Oleh sebab itu, maka karena besarnya pengaruh sapi dalam kehidupan, maka mereka pun menuhankan sapi. Nah, itu sebenarnya mungkin pertama. Ya, saya setuju saja. Artinya dalam hal ini kita melihat dari berbagai perspektif sudut pandang. Tapi yang jelas bahwasanya hal ini menunjukkan suatu kehinaan. Jadi pada saatnya di dalam surah Toha itu dijelaskan, pada saat Nabi Musa kembali dari khulwahnya itu mengambil Taurat itu, dia marah kepada saudaranya Harun. Apa katanya? Qala ya Harun, ma mana'aka iz ra'aitahum dhallu Allah tattabi'ini fa'afasaita amri. Harun, wah Harun, saudaraku, apa yang mencegahmu untuk tidak melarang mereka ketika kamu lihat mereka sesat? Apakah kamu tidak ikut perintahku dan melanggar perintahku? Ya, kata Nabi Harun, Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel walam tarqub qawli. Saya ingat engkau berpesan agar menjaga kesatuan bani Israel. Ya. Jadi jangan, saya tidak mau menjadi pemisah di antara mereka. Memang saya tunggu kamu balik. Walaupun saya sudah pulang, sudah melarang pula. Ya, tapi mereka tidak mau, ya, tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti apa yang saya larang. Tapi ada satu kesan Ustaz yang saya tangkap dari sini Ustaz. Jadi kalau dilihat, adalah satu sifat yang sangat menonjol pada Bani Israel ini adalah suka menggantikan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak baik, gitu Ustaz. Iya. Sebelumnya kan ada kisah tentang bagaimana Allah memberikan mereka makanan yang baik, madu, mana dan salwa dan burung-burung yang indah begitu, iya, yang enak di lezat makanan. Kemudian mereka minta digantikan dengan bawang, iya, ya, dengan kubis, adas dan yang lain-lainnya. Nah, yang menarik Ustaz, begitu juga dengan ayat ini. Ya, setelah adanya mereka diajarkan oleh Nabi Musa tauhidullah, menyembah Allah, kemudian mereka ganti pula dengan anak lembu. Jadi saya melihat bahwa di antara sifat yang sangat menonjol dari Bani Israel itu adalah suka menggantikan sesuatu yang baik menjadi dan mencari yang buruk sebenarnya, begitu. Nah, oleh karena itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalim. Tapi yang menarik Ustaz, menjadi pertanyaan, mengapa Allah mengatakan zalim di sini, menzalimi dirinya sendiri begitu. Padahal kan mereka sebetulnya berbuat itu atas dasar kesadaran begitu. Iya, kalau kita melihat kata-kata zalim ini adalah zalimun ala nafsi. Iya. Ketika tidak patuh kepada perintah Allah, bukan Allah yang rugi. Manusia. Contohnya, ketika orang yang tidak sholat, iya, tak mau dia sholat, bukan merugikan Allah, bukan merugikan manusia yang lain. Jadi tidak merugikan Allah. Tak ada merugikan Allah, karena Allah tidak perlu, tidak butuh kepada sholat manusia yang memang dia sudah maha agung. Yeah. Cuma nanti dia yaumil qiyamah di dunia ini dia sudah dapat ganjarannya, yaitu pada dirinya sendiri. Misalnya hidupnya tak berkah, hartanya tak ngumpul misalnya. Iya. Yeah. Ya, rumah tangga jadi kacau balau. Yeah. Ditambah lagi di akhirat yang dihukum siapa? Mm-mm. Bukan emaknya, bukan adiknya, dia sendiri. Iya. Yeah. Nah, jadi oleh sebab itu menzalimi diri ini termasuklah dalam konteks Bani Israel ini, iya, mereka akhirnya dikutuk Allah kan, dengan kerasnya hati, dengan menjadi seolah-olah menjadi manusia super padahal manusia juga makhluk yang lemah, iya, iya, menjadi seolah menganggap diri menjadi manusia pilihan Tuhan, Sya'bul Mukhtar kalau dalam bahasa apa, iya, dia kan. Cuman Ustaz, yang menarik lagi Ustaz, dari ayat yang kita bahas ayat 51-52 ini Ustaz, memang ini menjadi sangat krusial di tengah-tengah pemikiran yang berkembang saat sekarang ini Ustaz. Di ayat 52 ini, mengapa Allah seakan-akan sayang sekali dengan mereka ini? Tsumma 'afauna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkuru. Jadi seakan-akan Allah ini lebih sayangnya dengan Bani Israel ini. Apa kelebihan mereka ini Ustaz? Sehingga Allah memberikan ampunan kembali, kemudian Allah mengharapkan agar mereka bersyukur. Iya, jadi kalau kita lihat ini nikmat sebenarnya. Iya. Jadi Allah itu kan Maha Pemberi nikmat. Iya. Dan Dia tahu kapan harus menghukum secara merata begitu. Untuk kasus seperti ini, ya Allah memberikan nikmat, tapi sekali lagi tadi ya, mereka tetap saja melakukan dosa-dosa besar setelah ini. Iya. Setelah kasus-kasus seperti ini. Walaupun sudah diampuni tadi. Walaupun sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Nah, jadi Allah suka memaafkan mereka agar unsur kebaikan tetap ada pada manusia ini sebenarnya. Yeah. Ya, Allah ingin agar makhluknya tahu bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, tetap membukakan pintu taubat bagi semuanya, bukan orang Israel saja. Jadi sekalipun khitabnya di sini hanya kepada Bani Israel, tapi maknanya menyeluruh untuk, gitu saja. Untuk manusia. Jadi, artinya siapa yang melakukan dosa, kemungkinan untuk mendapatkan ampunan, betul, itu ya, ada Ustaznya. Ya, well, baik itu secara sendirian ataupun secara kumulatif, kolektif. Iya. Saya melihat sedikit ini tentang kezaliman yang merugikan diri sendiri ini, iya, Ustaz. Jadi rupanya ijel tadi itu yang dibuat oleh Samiri, anak sapi dari emas itu, rupanya hartanya itu dari hasil curian. Allah. Nah, Bani Israel mencuri harta pembesar Fir'aun, sehingga dikumpulkan untuk membuat berhala emas tadi. Jadi di situ terdapat pernyataan kezaliman itu merugikan diri sendiri. Artinya apa? Emas tadi hasil curian itu tidak berkah seperti kata Ustaz itu menjadi kenyataan. Betul. Dibuat menjadi sembahan. Iya. Emas sudah capek dicuri, rupanya dibuat patung. Patung itu sendiri kan artinya lebih hina daripada pembuatnya. Iya, iya. Nah, jadi di sini betul benarlah pernyataan bahwa kezaliman seperti di sini mencuri tidaklah mendatangkan keberkahan, tapi malah mendatangkan kehinaan. Dan di sisi lain bahwa walaupun yang kita curi itu harta orang bandit sekalipun, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi bola maksiat yang besar. Jadi setelah disambung setelah Nabi Musa melihat itu ada pencurian dan pembuatan patung itu, maka Nabi Musa dalam surah Thaha ini menghardik Samiri. Qala fazhab fa innaka fil hayati an taqula la misas wa innaka mu'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi zalta 'alaihi akifa lanuharriqannahu, kami akan hancurkan nih patungmu, habis ini. Jadi patung. Summa lanansifannahu fil yammi nasfa, kemudian kami campakkan ke dalam sungai. Dalam jadi terlihat betapa kebodohan itu istilahnya. Dan kita melihat di sini bahwasanya Nabi Musa sebagai seorang nabi sangat tangkap. Dia tidak begitu dia larang, tidak dibiarkannya patung itu ada di situ. Iya. Kenapa? Dibuang. Makanya saya tertarik juga kalau melihat prinsip yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Saudi Arabia. Begitu melarang kesyirikan, jangan ada di situ bendanya lagi. Habiskan, tak ada, sehingga orang tak berpikir ke situ lagi kan. Nah, seandainya Nabi Musa membiarkannya atau setelah dilebur dibiarkannya nanti dibuat lagi, enggak, ini dibuang, enggak ada gunanya ini. Jadi ini apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus betul-betul dia menjaga akidah rakyatnya. Satu, yang kedua, jangan diberi kesempatan sehingga benda itu masih ada di situ lagi, mereka akan tetap menyembah. Satu saat Nabi Musa sudah meninggal atau sakit. Nah, jadi saya teringat juga Ustaz dengan kisah Hudaybiyah itu, kan ada pohon Hudaybiyah itu Ustaz, betul, yang kemudian betul. Dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ternyata juga banyak sahabat yang atau pengikut-pengikut yang belakangan yang menjadikan semacam keramat hari raya lah gitu, atau keramat dengan pohon tersebut. Ya, hadirin yang berbahagia, para pendengar yang terhormat, maka kesimpulan pada ayat 5152 ini adalah bahwa betapa ketauhidan itu merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Dan kasus Bani Israel ini adalah menjadi contoh bagi kita, ya, bahwasanya ya, materi itu adalah suatu hal yang perlu memang untuk menyambung kehidupan, tapi bukan sesembahan bagi kita. Allah marah kepada Bani Israel, Allah marah kepada manusia-manusia yang menjadikan materi sebagai ya, satu-satunya tujuan hidupnya, sehingga dia lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah intisari dari tafsir Sya'rawi yang sedang kita bedah ini. Saya Hanafi Ismet Fahmi bersama dengan Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardian Syama, berterima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.